sini, tiada angin, tiada badai, tanpa berita kau datang. Masih ingatkah dulu, juga tanpa pesan, kau pergi dariku. Makin menyiksa batinku di antara pedih dan bahagia. Memang sering ku coba untuk menepis rasa rindu biar ku simpan. Tak kuasa tatapan matamu kasih luluhkan hatiku. Sadarkah kau kasih kehadiranmu makin menyiksa batinku. Menyiksa batin.